Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله melanjutkan bab al-yakin wat-tawakkul dari kitab Riyadhus Shalihin. Telah kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala terkait firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam ketika mereka selesai dari perang Uhud, kemudian datang berita kepada mereka bahwasanya kaum musyrikin Quraisy akan mengepung mereka dan memerangi mereka. Ternyata berita tersebut tidak menjadikan para sahabat semakin takut. Justru berita tadi menjadikan para sahabat semakin kuat imannya, semakin bertambah imannya, dan mereka pun mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang dengan sebab itu maka kaum musyrikin ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab al-yaqin wat tawakkul adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Al-Furqan ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut," dan bertawakkallah engkau kepada Allah yang maha hidup tidak mati. Di dalam surat Al-Furqan ayat 58. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam syarahnya, wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dan bertawakkallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak mati. Wa huwallahu azza wa jal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Hidup dan tidak mati. Maka i'tamid alaihi fi umurika kulliha daqiqiha wa jaliliha. Maka pasrahkanlah segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Kita berserah diri, kita masrahkan, kita menyandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya idza lam li'anna Allah idza lam yuyassir laka al-amr lam yatayassar laka. Karena sungguhnya apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemudahan bagi kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemudahan untuk kita, niscaya urusan tersebut pun tidak akan mudah bagi kita. Wa min asbabi taysirihi an tatawakkala alaihi, dan di antara sebab untuk mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ialah dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita fahami terlebih dahulu bahwa segala urusan yang kita lakukan, segala urusan perkara yang kita jalani, itu semuanya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin seorang hamba mampu melakukan urusan-urusannya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemudahan, tidak mentakdirkan kita mampu melakukan suatu perkara, niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada kita kemudahan dalam menjalankan beberapa urusan, niscaya kita tidak akan mampu untuk menjalankannya. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala at-taysir, kemudahan dalam menjalankan segala urusan. Mintalah kepada Allah dalam menjalankan kemudahan dalam menjalankan amal ibadah. Mintalah kepada Allah agar diberi kemudahan untuk mendapatkan rezekinya. Dan di antara sebab untuk mendatangkan kemudahan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ialah dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih apabila perkara dan urusan yang kita hadapi sangatlah berat. Urusan yang kita hadapi sangatlah banyak, rumit, sulit untuk diselesaikan. Maka kembalikanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut. Dan bertawakkallah kalian kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak mati. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dapat mengambil faedah di antaranya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mati. Allah Maha Hidup, dan itu kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya, maka sungguhnya mereka akan merasakan kematian. Kullu man alaiha fan. Segala apa yang ada di muka bumi ini akan binasa, akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap wajah Rabbmu, yakni tidak akan binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalil bahwasannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya akan binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau Allah Subhanahu wa taala la yamut, tidak mati. Wala yanam, dan tidak tidur. Tidak tidur, dan itu kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan jin. Karena sesungguhnya manusia, jin, mereka tidur, mereka juga akan mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, tidak mati. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semuanya. Berbeda dengan kita yang selalu membutuhkan. Terkadang badan kita yang lelah, capek dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, butuh istirahat, butuh tidur, butuh istirahat, butuh tidur, rahatan amma madha min at-ta'ab, butuh tidur yang fungsinya untuk menenangkan dan memulihkan kecapean yang kita rasakan. Dengan tidur pula akan semakin bertambah semangat kita dalam menjalankan aktivitas yang akan dilakukan. Inilah keadaan manusia. Butuh terhadap istirahat, butuh pada tidur. Tidak mungkin seorang hamba tidak membutuhkan istirahat ini. Enggak butuh tidur, enggak butuh istirahat, akan capek, akan lelah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan itu semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Pasrahkanlah, tawakkallah kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak mati. Lalu ayat yang berikutnya yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah dalam surat At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Setelah menyebutkan perintah untuk bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di antara keutamaan dan manfaat yang akan dirasakan ketika seorang hamba bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup. Qala fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya kecukupan. Ketika kita masrahkan, menyandarkan diri kita kepada Allah, mengembalikan segala urusan ini kepada Allah, masrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan kecukupan, ay kafi, memberikan kecukupan untuknya. Berbeda kalau seorang memasrahkan urusannya kepada orang lain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kadang bisa dijalankan, kadang tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal kepadanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kecukupan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ciri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Anfal. Di dalam ayat ini disebutkan ciri orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu di antara ciri tersebut ialah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna. Kata Allah, hanyalah orang-orang yang beriman itu, mereka-mereka ialah yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, ayat-ayat Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, iman mereka bertambah, iman mereka semakin kuat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya, kepada Rabb mereka bertawakal, kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca beberapa faedah yang disampaikan al imam Muhammad ibn Salih al Utsaimin rahimahullah taala. Qala, idza dzakarta 'azamatahu wa jalalahu wa sultanahu khafatil qulub wa wajilat وتأثر الإنسان حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف مرض أياما حتى يعوده الناس. Demikianlah sifat seorang mukmin. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah, khafatil qulub, hati ini gemetar, hati ini merasa takut. Wawajilat wa ta'athar, dan memiliki pengaruh pada hati seorang mukmin. Bahkan diriwayatkan sebagian salaf ulama zaman dahulu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang terkandung di dalamnya al-khawf, ketakutan, yakni rasa takut, ketika dibacakan ayat-ayat yang semakna dengan ini, ayat-ayat yang terkandung dalamnya rasa takut kepada Allah, maridha, langsung sakit. Ayyaman, beberapa hari, hatta ya'udahun nas, sampai ulama tersebut dijenguk oleh umat manusia, dijenguk oleh masyarakat, dijenguk oleh orang lain, menunjukkan betapa tingginya iman mereka ketika dibacakan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya ancaman api neraka, ketika dibacakan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya penjelasan tentang siksa api neraka, maridha, tiba-tiba sakit. Sakitnya bukan satu hari, berhari-hari, sampai dijenguk oleh orang lain. Amma nahnu, adapun kita, faqulubuna qasiyatun, adapun kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata syekh rahimahullah, qulubuna qasiyah, hati kita ini keras. Fanas'allaha an yulinana, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita termasuk hati yang lembut, hati yang mudah untuk menerima al-haq, hati yang mudah untuk yakni lembut ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hati yang tidak keras. Kata Syekh rahimahullah, adapun keadaan kita hari-hari ini, fa innahu tutla alaina ayatul khauf fala nata'assar bidzalik, ketika dibacakan kepada kita ayat-ayat tentang azab api neraka misalnya, ayat-ayat tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum terdahulu, fala nata'assar, tidak berpengaruh sedikit pun pada diri kita. Demikianlah keadaan kita. Ketika baca Al-Qur'anul Karim, atau ada orang yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalamnya ancaman-ancaman api neraka, terdapat di dalamnya penjelasan azab-azab Allah Subhanahu wa taala, la nata'athar bidzalik, kita tidak berpengaruh. Artinya bacaan ayat tersebut tidak mempengaruhi hati kita. Hati kita tetap saja seperti itu. Enggak ada ada pengaruhnya dari ayat tersebut. Wala natta'iz, dan kita pun tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut, illa man rahimahullah, kecuali hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila demikian keadaan kita, kita baca Al-Qur'anul Karim, ternyata iman kita tidak bertambah atau bahkan iman kita semakin turun, misalnya na'udzubillah, atau bahkan tidak berpengaruh sedikit pun pada diri kita, berarti ada sesuatu dalam iman kita. Belum sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama al-mu'minun, orang-orang mukmin itu ialah mereka-mereka yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, iman mereka bertambah. Qala rahimahullahu taala, kana ba'du salaf, bahkan sebagian salaf ketika ada yang menegur, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, irta'ada hatta yasqata ma fi yadih, ketika ada yang mengingatkan ittaqillah, langsung dia gemetar, bahkan sesuatu yang dia pegang jatuh begitu saja, karena takut, gemetar ketika diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala, ketika diingatkan oleh orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun diri kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat jauh keadaannya dengan mereka-mereka yang telah mendahului kita dari kalangan ulama. Jauh. Diingatkan ittaqillah ya akhi ittaqillah, malah menentang. Diingatkan, diluruskan, disadarkan, dijelaskan kepada dia, apa yang kau lakukan ini salah, ittaqillah, tidak mau terima. Dia bahkan berusaha untuk menentang dan tidak mau menerima nasihat tersebut. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan ada sesuatu dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ketika dibacakan kepada mereka, yakni kepada kaum mukminin, ayat-ayat Allah, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, iman mereka bertambah, iman mereka semakin kuat. أي إِذَا سَمِعُوا كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِزْدَادُوا إِيمَانًا مِنْ وَجْهَيْنِ, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah keimanan mereka kepada Allah, min wajhain, dari dua sisi. Sisi yang pertama, at-tasdiqu bima akhbarallahu bihi min umuril ghaib al-madhiyah wal mustaqbalah, dia akan semakin yakin dan semakin kuat imannya dengan percaya, mempercayai apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim berupa perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib sifatnya, baik yang telah terjadi ataupun yang akan datang. Akan semakin bertambah keimanannya dengan lebih yakin, semakin yakin terhadap apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sisi yang pertama. Bertambahnya iman seorang hamba, semakin kuat iman seorang hamba, yaitu dengan at-tasdiq bima akhbarallahu bihi, semakin percaya terhadap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua, wujud atau bentuk bertambahnya iman seorang hamba ialah dengan menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri seorang mukmin. Wahakadha, dan demikian ketika kita melihat diri kita, kata Syekh rahimahullah, idza ra'aita min nafsika annaka kullama talawta al-qur'ana izdatta imanan fa inna dhalika min alamatit tawfiq. Jika engkau memperhatikan keadaan dirimu ketika engkau membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian bertambah imannya, maka sungguhnya itu merupakan tanda-tanda kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, idza kunta taqra'ul Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, wala tata'assar bihi, kemudian tidak ada pengaruhnya sedikit pun pada diri kita, fa'alaika bimudawati nafsik, maka kewajiban yang harus kita lakukan ialah mengobati diri kita. Baca Al-Quranul Karim terus menerus, ternyata tidak ada pengaruhnya sedikit pun pada hati kita. Baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ternyata sikapnya masih seperti itu, hatinya juga masih tetap seperti itu, tidak ada pengaruh sedikit pun. Maka kata Syekh rahimahullah, obati diri kita, obati, segera periksa diri kita. Yakni bukan pergi ke rumah sakit kemudian periksa diri kita, bukan. Kata Syekh, la aqul, aku tidak mengatakan an tadhhaba ilal mustashfa, engkau pergi ke rumah sakit kemudian tanya ke dokter, ini diri saya itu sakitnya apa, baca Al-Quran kok seperti ini, ternyata tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fa'in walakin bimudawatil qalb, obati hati kita yang sedang sakit ini. Karena ketika hati ini tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari Al-Quranul Karim, berarti itu ciri hati kita adalah hati yang berpenyakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa anta tabibu nafsik, engkau adalah dokter untuk dirimu sendiri. Maka obatilah hati kita yang sakit ini dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Terus berusaha untuk menambah keimanan kita. Terus berusaha untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit hati tersebut akan hilang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ciri yang kedua. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, iman mereka semakin bertambah. Semakin bertambah. Ini yang seharusnya kita berusaha untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Walaupun waktu kita sudah habis untuk aktivitas keseharian, tapi luangkanlah waktu yang ada untuk membaca Al-Quranul Karim. Naam, usahakan setiap harinya kita telah membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai hari-hari ini lepas dari Al-Quranul Karim. Tidak membaca Al-Quranul Karim kecuali ketika sholat saja. Itu pun ayat-ayat yang pendek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berusaha untuk menyisihkan dan menetapkan adanya waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena sungguh dengan sebab membaca Al-Quranul Karim, hati kita akan semakin lunak, hati kita semakin lembut. Dan ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, ketika hati kita sedang gundah, ketika hati kita sedang galau, ketika hati kita sedang tidak tenang, maka dengan sebab membaca Al-Quranul Karim, hati itu akan semakin tenang, tenteram, akan adem, urusan-urusan pun akan terlihat gampang dan mudah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan membaca Al-Quranul Karim atau berzikir, maka hati ini akan menjadi tenang. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita jadikan Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dikisahkan atau disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Inna qawmi ittakhadu hadal Qur'ana mahjura. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Allah, menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kaumnya ada yang menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang dia tinggalkan. Jadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, tidak dibaca. Tidak dibaca, ini termasuk bentuk meninggalkan Al-Quranul Karim. Iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, ciri orang-orang yang mukmin. Qala wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan urusan ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman. Qala alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri yang lainnya, yaitu mereka yang senantiasa menunaikan salat. Yuqimuna as-salata, menunaikan salat, yakni ya'tuna biha mustaqimatan biwajibatiha wa syurutiha wa arkaniha wa yukammilunaha bimukammilatiha. Yaitu mereka-mereka yang betul-betul mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Mendatangkan kewajiban-kewajiban dalam sholat. Menunaikan syarat-syaratnya dengan baik. Rukun-rukun sholatnya. Serta mendatangkan sesuatu yang bisa menyempurnakan sholatnya. Itulah orang-orang yang disebut dengan yuqimuna sholat. Bukan hanya sekedar menunaikan sholat begitu saja. Tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban sholat, tanpa memperhatikan syarat-syarat sholat, tanpa memperhatikan rukun-rukun sholatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, dan termasuk bagian dari yuqimuna sholat ialah an yusalluha fi awqatiha, yaitu menunaikan sholat tersebut pada waktu-waktunya. Tidak menunaikannya di luar waktu sholat tersebut kecuali orang-orang yang memiliki uzur. Wa min dzalika an yusalluha ma'al muslimina fi masajidihim. Dan termasuk bentuk yuqimuna shalah ialah mereka-mereka menunaikan sholat tersebut bersama kaum muslimin di masjid-masjid, yakni bagi kaum laki sholat berjamaah di masjid. Lianna salatal jama'ati kana an-nas la yatakhallafuna anha illa munafiq aw ma'dzur. Di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum, di masa Rasul alaihi salatu wassalam masih hidup, tidak ada seorang pun yang meninggalkan salat jamaah kecuali dia adalah seorang munafiq atau seorang yang memiliki uzur syar'i. Itu di zamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa diketahui. Kalau enggak ikut sholat jamaah, berarti dia munafik atau memang dia adalah orang yang memiliki uzur. Seperti sakit, sehingga tidak bisa ikut sholat jamaah. Sudah nampak jelas. Enggak ikut sholat jamaah, berarti imam dia seorang munafik atau dia seorang yang memiliki uzur syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah orang-orang yang betul-betul yuqimuna shalah, memperhatikan kewajiban-kewajiban salatnya, memperhatikan syarat-syarat salatnya, rukun-rukun salatnya, dan amalan-amalan yang bisa menyempurnakan salatnya. Menunaikannya di waktunya, menunaikannya bersama jamaah kaum muslimin di masjid. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata lima sahabah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aytuna ya'ni ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun aw maridun. ولقد كان الرجل يؤتى بها يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan keadaan para sahabat ketika itu. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan salat jamaah kecuali dia ada seorang munafik atau seorang yang sakit. Bahkan ada seorang yang digandeng untuk datang menunaikan salat berjamaah di masjid. Tidak mampu untuk jalan atau sakit, dibawa digandeng untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Qala rahimahullahu ta'ala, amma kathirun minan nasil yaum fa innahum alal aks. Kalau sekarang ini kebanyakan umat manusia keadaannya berbalik, terbalik dengan keadaan zaman dahulu. Qala alal aks min dhalik fa tarahum yatakasalun wa yata'akhkharun an salatil jamaah. Kita bisa jumpai dan bisa kita dapati kebanyakan kaum muslimin mereka bermalas-malasan untuk melakukan salat. Malas untuk mengerjakan salat. Wa yata'akhkharun, dan sengaja untuk mengakhirkan salatnya, tidak mau ikut salat jamaah demi kerjaannya, demi kantornya, demi perusahaannya, dia rela meninggalkan salatnya. Iyadan billah. Na'udzubillah. Kewajiban kita sebagai seorang hamba ialah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kewajiban tersebut kita tinggalkan demi urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka rela meninggalkan urusan dunianya demi agama. Demi salat mereka rela tinggalkan dunianya. Demi urusan agama mereka rela tinggalkan, korbankan urusan-urusan dunia. Kalau sekarang kebalikannya. Mikir salat jamaah, di depannya sedang ada pelanggan, tokonya sedang ramai pengunjung, mau ditutup dikasih tulisan istirahat, pakai perhitungan. Duh, eman-eman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kathirun, sangat-sangat banyak. Minan nas, umat manusia sekarang ini. Fa innahum alal aks, keadaan mereka tidak sama seperti keadaan umat terdahulu. Tarahum yatakasalun, kebanyakan mereka bermalas-malasan. Kebanyakan mereka yata'akharun, sengaja mengakhirkan dan menunda-nunda salatnya. Mau salat asar, tanggung sebentar lagi pulang. Nanti saja salatnya di rumah. Yata'akharun anis salah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan demikian sifat dan ciri orang yang beriman. Berarti kalau keadaannya seperti ini, imannya ada sesuatu. Perlu diperbaiki keimanannya. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, qala wa li hadza law qaranta baina shalawatin nahariyah wa shalawat wa salatil fajr la ra'aita farqan baynana bayinan li anna an-nasa yulhikuhumul kasal fi salatil fajr min nawmin wa la yahtammuna biha katsiran. Bisa kita bandingkan salat-salat yang dilakukan di siang hari dan salat-salat yang dilakukan di salat fajar misalnya, akan terlihat nampak perbedaan yang sangat jelas. Siang hari mungkin masih terlihat banyak, apalagi maghrib misalnya, di malam hari, awal malam maghrib terlihat mungkin banyak. Masuk waktu salat subuh mungkin hanya beberapa gelintir orang saja yang menunaikan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah keadaan kaum mukmin, keadaan diri kita sekarang ini. Tergoda dengan urusan dunia, tergoda dengan sesuatu yang fana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir sifatnya kaum mukminin ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka-mereka yang berinfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah mereka-mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Berarti kalau kita lihat keadaan diri kita, kita mau mengaca dengan ayat ini, kita mau mentadaburi ayat ini, coba kita baca terjemahannya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau kita berusaha untuk melihat keadaan diri kita, sungguh keadaan kita masih sangat jauh dari ayat ini. Tidak seperti apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Zadadhum imana, apakah iman kita selalu bertambah ketika membaca Al-Qur'an? Naam, itu bisa kita lihat. Apakah diri kita gemetar ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Hanya beberapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Apakah kita senantiasa berusaha untuk menjaga salat-salat kita? Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang berusaha untuk meninfakkan harta yang kita miliki? Na'am, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah illa man rahimahullah. Kecuali hamba-hamba Allah yang diberi rahmat, mereka senantiasa berusaha untuk menjalankan ini semuanya. Fa nas'allaha ta'ala al-i'anata. Kita meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya dan pertolongannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ba'dal adzan bi idznillahi azza wa jal. Fal muadzin yu'adzin, tafaddal, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Setelah selesai menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan berikutnya hadis yang berkaitan dengan bab yang sedang kita baca ini, yaitu al-yaqin wa tawakkul. Hadis yang pertama di dalam bab ini ialah hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم di dalam hadis ini mengkisahkan kepada kita bahwa pernah dinampakkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam umat manusia. Beliau pun melihat ada seorang nabi, wa ma'ahu ar-ruhaytu, dan bersama nabi tersebut hanya ada beberapa pengikut saja. Ruhayt atau Ar-Rahd itu jumlahnya kurang dari 10. antara 3 sampai 10. Yakni bisa jadi 4, 5, 6. Menunjukkan sedikit pengikutnya. Qala faraaitun nabiyya wa ma hurruhayt. Aku pun diperlihatkan ada seorang nabi yang pengikutnya hanya antara 3 sampai 10. Wan nabiyya wa ma hurrajulu war rajulan. Ada pula seorang nabi yang pengikutnya hanya ada 1 atau 2 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku pun melihat ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut satu pun. Enggak ada satu orang pun yang mengikuti nabi tersebut. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan. Qala ay anna an-nabi annal anbiya'a alaihimus salatu wassalam laisu kulluhum qad ata'ahum qaumuhum bal ba'dhuhum lam yuti'hu ahad min qaumihim wa ba'dhuhum ata'ahu ar-rahd wa ba'dhuhum ata'ahu ar-rajul war rajulan. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa para anbiya sallallahu alaihim wa ala alihi wasallam alaihimus salatu wassalam laisu kulluhum, tidak semuanya ditaati oleh kaumnya. Tidak semua para nabi kaumnya mentaati mereka. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja, yang mentaatinya hanya 1 atau 2. Ada pula seorang nabi yang ditaati atau pengikutnya antara 3 sampai 10. Ada pula seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, tidak ada yang mentaati nabi tersebut. Menunjukkan bahwa yang namanya kebenaran itu tidak dilihat dari jumlah pengikutnya. Tidak dilihat dari jumlah pengikutnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang disebutkan dalam hadis ini bukan berarti mereka adalah orang-orang yang berada di atas kesalahan, tidak. Mereka adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih sebagai seorang nabi untuk membawa risalah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang mengikutinya hanya 1 atau 2 orang. Yang mengikutinya hanya 3, 4, atau 5 orang. Bahkan tidak ada yang mengikuti satu pun. Bukan berarti ini menunjukkan nabi-nabi tersebut tidak berada di atas kebenaran. Tidak. Sehingga patokan dari kebenaran bukan dilihat dari jumlah pengikut. Bukan dilihat dari jumlah pengikut. Bahkan dalam Al-Quranul Karim seringkali yang disebut dengan banyak itu adalah orang-orang yang tidak berada di atas kebenaran. Seringkali yang disebutkan dalam jumlah banyak ini hamba-hamba Allah yang yakni disebutkan dalam celaan. Yang disebutkan dalam jumlah sedikit wa qalilun min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali dari kalangan hamba-hamba Allah yang mau bersyukur. Disebutkan jumlah yang sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat contohnya. Nabi Nuh alaihi salam. Berapa lama beliau tinggal bersama kaumnya? Makasa alf sanatin illa 50 ama. Al-fasanah, 1000 tahun, illa 50 ama, kurang 50 tahun. Apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salam? Yudzakkiruhum, mengingatkan umatnya, mengingatkan kaumnya, mengajak dan berdakwah, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Dalam waktu yang cukup atau dalam waktu yang sangat lama ini, apakah yang mengikuti Nabi Nuh jumlahnya banyak? Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam kecuali gelintir orang saja. Hanya beberapa saja. Jumlahnya sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quranul Karim. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Menunjukkan betapa Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha siang malam terus berdakwah mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, tapi nyatanya kaumnya tidak ada yang mau beriman kepada Nabi Nuh kecuali beberapa orang saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ini merupakan dalil bahwa yang namanya kebenaran tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya jumlah pengikut. Yang namanya kebenaran itu dikembalikan kepada dasar hukum Al-Qur'anul Karim wa sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, pemahaman yang difahami oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah yang namanya kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, yang berikutnya kata Syekh rahimahullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idh rufi'a li sawadun azim. Dinampakkan kepadaku ada sawadun azim. Sawad itu hitam yang sangat banyak jumlahnya. Yakni kerumunan umat manusia yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga nampak, yang nampak, yang kelihatan adalah hitam. Faqila fadhanantu. Nabi alaihi salatu wassalam mengira bahwa ini adalah umatnya Nabi alaihi salam. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah, ay basharun kathirun fihi di, yakni yang dimaksud sawadun azim, yaitu jumlah umat manusia yang sangat banyak. Nabi SAW mengira bahwasanya ini adalah umatnya. Tetapi dinyatakan kepada Nabi, hada Musa wa qawmuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Karena Nabi Musa alaihissalam termasuk Nabi yang paling banyak pengikutnya. Termasuk Nabi yang memiliki pengikut banyak. Paling banyak pengikutnya. Termasuk di antara para Nabi yang paling banyak pengikutnya. Lalu dinyatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, undur ilal ufuk. Maka lihatlah ke ufuk sana. Ternyata jumlahnya tambah banyak. Lihat ke ufuk yang lainnya. Ternyata terlihat jumlah yang sangat banyak. Nah, ketika itu dinyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hadihi ummatuka, inilah umatmu. Berarti umatnya Nabi alaihi salatu wassalam lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Qala hadihi ummatuka, ini umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka, 70,000, ada 70,000. 70,000 umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, yadkhulunal jannah, yang akan masuk ke dalam jannah, bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Masyaallah. 70,000 dari umatnya Nabi alaihi salatu wassalam akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah, fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i tabi'an. Karena Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang paling banyak pengikutnya. Li'annahu mundu bu'itha ila yaumil qiyamati wan nasu yatba'unahu. Karena semenjak beliau diutus sampai datangnya hari kiamat nanti, umat manusia akan senantiasa mengikuti Nabi alaihi salam. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga jumlah umatnya Nabi alaihi salatu wasallam sangatlah banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga ketika umatnya itu banyak. Fa inni mukatsirun bikum al-umam. Karena sungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatnya mengikuti aku. Qala wa ma'ahum 70 alfan. Dari umatnya Nabi alaihi salatu wasallam ada 70 ribu umat manusia yang akan masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin wala adab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, wa ma qala ma'al ummati 70 alfan yadkhuluna aljannah la yuhasabun wala yu'adzabun. Bersama satu umat manusia ini ada 70 ribu. Ada 70 ribu umat manusia yang akan masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin wala adab. Jadi kalau mau dihitung 70 ribu kali 70 ribu. Ada, itulah jumlah umatnya Nabi alaihi salatu wasallam yang akan masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin wala adab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara mereka yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui siapa sebenarnya yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berdiskusi. Mereka menyebutkan siapa mereka-mereka itu. Sebagian di antara para sahabat mengatakan yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang menjadi sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian mereka lagi berpendapat bahwa yang akan masuk ke dalam surga yang disebutkan dalam hadis ini tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka-mereka yang lahir di atas keislaman dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih ada pendapat-pendapat yang lainnya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar menemui para sahabatnya dan bertanya apa yang sedang dibahas. Ternyata mereka menyampaikan, kami sedang bahas tentang sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kriteria atau ciri orang-orang tersebut. Qala humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang-orang yang tidak yarqun, tidak meruqyah. Walaupun nanti ini akan ada pembahasan lafaz ini, tidak meruqyah. Yang benar, la yastarqun. Mereka-mereka yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak bertatayyur, dan mereka yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang, yakni umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka biidnillahi azza wa jal, kita akan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis ini di pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jal. Fanas Allah ta'ala أن يعيننا على طاعته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى هنا تفضلوا بارك الله فيكم